keheningan malam mencekam diri. Setianya semasa kejap, kasihan wanita terlena yang pernah ku cinta. Ku menangkan segala perasaan yang masih selalu tersisa ke dalam alunan birama bernada penyesalan. Katakanlah, kemana hilangnya rasa bahagia yang pernah menggelora dalam hayatku. Ku sayangi lembutnya sentuhan, semesta senyuman, pancaran ronanya hanya membekas kini. Dia takkan lupa dirinya, sekian lama kita menggali lagi kenangan itu. Katakanlah, kemana hilangnya rasa bahagia yang pernah menggelora dalam hayatku. Ku sayangi lembutnya sentuhan, semesta senyuman, pancaran ronanya hanya membekas kini. Sentuhan, semesra senyuman, pancaran ronanya hanya membekas ini.